بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang lalu kita sebutkan min adhar asbab, sebab-sebab yang paling nampak yang menjadikan seseorang itu terus-menerus melaksanakan kemaksiatan. Apa di antaranya? Satu, tsani, tasyih taubah, tsalits, khauf, khauf fawati masalih dunia, dasar su' arfaqa'u su'. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, apa baisnya, pendorong ataukah ilaj, obat agar seseorang itu bisa meninggalkan kemaksiatan, bisa melepaskan dirinya dari terus-menerus di dalam kemaksiatan. Yang ini mesti dilakukan atau diperhatikan oleh orang-orang bermaksiat, terkhusus lagi orang-orang yang senantiasa terus-menerus dalam kemaksiatan, yang itu bisa membantu dia untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Karena terus-menerus dalam kemaksiatan itu merupakan kebinasaan, membinasakan pelakunya. Disebutkan dari Qatadah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, iyyakum wal israr, fa innama halakal musirrun al-ma'dun qadman. Hati-hati kalian dari israr, terus menerus dalam dosa, dalam maksiat. Hati-hati kalian, karena sungguhnya binasanya al-musirrun al-ma'dun qadman, binasanya orang-orang terdahulu yang terus-menerus dia di dalam dosa, karena israr, karena terus-menerus dalam satu dosa, dalam satu kemaksiatan tanpa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia binasa. Karena israr itu membinasakan pelakunya. La yanhahum makhafatullah an haramin haramallahu alaihim. Tidaklah rasa takut kepada Allah itu menghalangi mereka dari keharaman, haramahullah alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada mereka. Wala yatubun min dhanbin asabuhu, dan mereka tidak bertobat dari satu dosa yang mereka lakukan. Hatta atahumul maut, sampai datang maut menjemputnya. Wahum ala dzalik, dalam keadaan mereka di atas dosa tersebut. Ini yang kita khawatirkan. Kalau tiba-tiba di saat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ajal menjemput kita. Jangan merasa tertipu. Dengan kondisimu yang sehat, tidak mungkin saya mati, saya tidak ada penyakit. Sehingga dia tidak merasa takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia takut kepada Allah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kamu di saat kamu melakukan kemaksiatan. Nah, ini yang menjadikan binasa orang-orang isrod, orang-orang yang senantiasa di dalam kemaksiatan. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah. Dan termasuk perkara yang penting yang bisa mendorong kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan terus-menerus berada di atas kemaksiatan, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Itu juga bagus. Samping tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di, kita punya. Karena masing-masing tafsir itu memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak ada dalam tafsir yang lain. Seperti tafsir Imam Qurtubi ini banyak menyebutkan masail. Masail-masail dalam ayat. Beliau menyebutkan qala ulama'una, berkata ulama-ulama kami, al-ba'is 'ala at-taubah wa hal lil-israr, pendorong untuk bertaubat, faktor yang mendorong untuk seorang itu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hal lil-israr, dan melepaskan diri dari kebiasaan atau terus-menerus dalam kemaksiatan, adalah idamatul fikri fi kitabillahil azizil ghaffar. Idamah, senantiasa terus menerus juga seseorang itu mentafakuri, mentadaburi, mempelajari, memahami kitabullah Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, kitabullah azizil ghaffar, yang maha pengampun. Wa ma dzakarahu Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, min tafasil al-jannah, dari rincian-rincian al-jannah, penjelasan al-jannah, macam-macam jannah, penghuni-penghuni al-jannah, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan kepada penghuni al-jannah. Tadaburi, baca itu sehingga menjadi penyemangat bagimu. Siapkan istananya, pakaiannya, makanannya, minumannya. Siapkan istri-istri yang cantik jelita dari bidadari. Wa wada biha al-muti'in, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan al-jannah itu kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Ini orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah janjikan al-jannah kepadanya. Sehingga kamu pun bisa, karena ingin mendapatkan al-jannah, kamu mesti taat kepada Allah dan mesti meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wasafahu, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, sebutkan di dalam Al-Qur'an, min adzabin nar, dari adab an-nar. Banyak disebutkan dalam Al-Qur'an adab an-nar. Siapa-siapa saja penghuninya an-nar. Kamu baca ayat-ayat an-nar. Siapa penghuninya? Apa saja macamnya an-nar itu? Ada naru jahannam, naru jahim, naru sa'ir, saqar. Yang meninggalkan sholat masuk di mana? Yang durhaka, kafir kepada Allah dengan siksaan-siksaannya. Wa tahaddada bih al-'asin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan an-nar, azabnya kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wadamala dzalik, dan terus menerus mentadaburi, memahami, mempelajari, membaca, hatta qawiya khaufuhu wa raja'uhu, sampai kemudian kuat rasa takutnya itu menjadi kuat kepada Allah, dan raja'nya juga kuat. Dengan sebab itu, kalau sudah kuat khaufnya kepada Allah, maka orang itu akan meninggalkan maksiat. Kalau rojaknya itu kuat kepada Allah, maka dia akan banyak melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah. Maka kuncinya tadi apa? Tadaburi Al-Quran. Baca Al-Quran tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang taat, yang bertakwa kepada Allah. Allah siapkan kepadanya al-jannah. Dan juga hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginya an-nar, dengan siksaan yang sangat dahsyat di dalamnya, sampai kemudian menjadi kuat khaufnya, menjadi kuat rajanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah raghaban wa rahaba, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berharap dan cemas. Dan inilah dari buah khauf war-raja, buahnya adalah ar-raghbah war-rahbah, harap dan cemas. Berharap karena raja'u ting kepada Allah, dia ar-rahbah karena khaufnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau amalannya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yakhafu min iqabihi wa yarju thawab. Naam. Kemudian di antaranya juga yang bisa mendorong seorang untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan israr, adalah tadhakkurul maut, mengingat kematian. Tanya orang, dia masih asik di dalam kemaksiatannya itu, Terkadang dia tahu maksiat, tetapi tetap saja dia melakukannya. Tahu ini dilarang, ancamannya adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala, tetap saja dia melakukannya. Maka salah satu faktor pendorong adalah ingatlah kematian. Ingatlah bahwasanya kamu itu pasti mati. Dan saat kematianmu itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Bisa jadi saat ini, di saat kamu melaksanakan kemaksiatan, bisa jadi Allah mematikan kamu. Maka engkau akan menjadi orang yang paling merugi ketika dimatikan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Ketika minum minuman keras, mabuk sampai mati. Ketika berjudi, kelahi. Ketika mati, ketika berzina, kena serangan jantung, mati. Na'udzubillah. Su'ul khatimah. Nah, kalau orang mengingat mati, dia akan takut dan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah dan riwayat Ibnu Hibban dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Aktsiru dzikra hadhi min ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Al-maut. Karena kalau sudah meninggal tidak ada lagi kenikmatan yang bisa dirasakan oleh seorang. Tidak bisa menikmati harta bendanya. Tidak bisa menikmati kemewahan hidupnya. Tidak bisa. Justru yang dia rasakan setelah mati itu bisa jadi azab. Azabul qabr. Siksaan kubur. Karena dia diwafatkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Atau ketika hidup di dunia ini amalannya amalan dosa, amalan kemaksiatan. Banyak faedah yang bisa dirasakan, didapatkan oleh orang yang mengingat kematian itu. Di antaranya disebutkan oleh ulama dalam kitab At-Tadhkirah dari kitab Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, qala al-ulama, berkata al-ulama, kata beliau, tadhakkurul maut, mengingat kematian itu, yarda'u anil ma'asi, mengingat kematian itu, yarda'u anil ma'asi, mencegah, menghalangi seseorang itu dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat mati. Dia sesudah mati bagaimana kalau saya minum-minum, saya berjudi, makan riba. Enggak ada jadi, dia tinggalkan, diajak ke tempat perzinahan, ingat mati. Enggak jadi. Ini di antara faedahnya seorang mengingat kematian. Disebutkan oleh al-ulama, yarda anil ma'asi, menghalangi, mencegah dari berbuat maksiat. Wa yalinul qalb, dan juga melembutkan hati. Al-qasi wa yalinul qalb, al-qasi, melembutkan hati yang keras. Kalau seorang memiliki hati yang keras, maka bisa dilembutkan dengan memperbanyak kematian. Wa yudhibu al-farha bid dunya, menghilangkan kegembiraan-kegembiraan dalam urusan dunia, atau bergembira dengan urusan dunia yang dia dapatkan. Wa yuhawwin masaib fiha, dan bisa meringankan musibah-musibah dunia itu. Sudah ingat mati, apa? Nah, kita juga akan mati. Buat apa mengumpul-ngumpulkan harta biar kita enggak punya harta yang banyak? Toh kita juga akan mati. Jadi kita tidak bawa amal harta tersebut. Ini diantara faedah dari mengingat kematian. Disebutkan juga oleh beliau, menukilkan kalamnya Ad-Daqqaq, yang mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalat asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bi thalathati asya, maka akan dimuliakan dengan tiga perkara. Apa itu tiga perkara? Yang seorang itu dimuliakan dengan sebab dia mengingat kematian, ta'jil at-taubah, maka akan segera bertaubat. Nah, ini kaitannya dari bab kita, termasuk pengobatan atau pendorong untuk meninggalkan kemaksiatan, israr di atas kemaksiatan, karena mengingat kematian itu adalah menyegerakan seorang itu bertaubat, wa qanaatul qalb, dan qanaah, merasa cukup, hati yang senantiasa merasa cukup. Dia diberi Allah SWT rezeki, merasa cukup berapapun, ya merasa yang cukup. Wa nasyatul ibadah, wa nasyatul ibadah, dan semangat beribadah. Muncul kesemangatan ibadah itu kalau seorang mengingat kematian. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.